Assalamualaikum, aku Isa Gita. Selamat mendobi hidup baru buat Mbak Cita dan Mas Angga. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lekas dikasih momongan yang cantik dan yang ganteng. Dan semoga langgeng sampai akhir hayat. Amin. Selamat malam tegak. Kita goyang bareng-bareng SMP Indonesia yang hadir. Bukit mutiara kata rangkaian rayuan cinta. Engkau taburkan, engkau semaikan di badan jiwa. Engkau merenggut, engkau merenggut. Terima kasih ya sayang. Terima kasih Mas Imam.